بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد دخلنا أمس في مبحث الموصول وينقسم إلى كم؟ عندك يا بزيد من حيث التقارب من السنة والمعيد ينقسم إلى قسمين. نعم، من حيث احتكاره إلى الصلة والعائد ينقسم إلى قسمين، خاصة والمشتركة. طيب، وأما من حيث العموم، نعم، جنس الموصول ينقسم إلى كم؟ نعم، هذا من حيث احتكاره إلى صلة وعائد ينقسم إلى قسمين، وهو ليس خاصة ومشتركة. فما خاصة ومشتركة؟ نعم، هذا نعم تقسيم موصول، نعم أسماء أو الأسماء الموصولة، موصول اسمي. وما من حيث احتكاره إلى صلة وعائد ينقسم إلى قسمين أيضا، وهما موصول حرفي وموصول اسمي. نعم، طيب، موصول الحرفي نعم ولم يحتاج إلى عائد. وأما طيب اسمي، موصول حرفي لم يحتاج إلى عائد، وأما الاسمي يحتاج إلى صلة وعائد. ثم نعم تقسيم موصول الاسمي، تقسيم موصول الاسمي إلى قسمين، وهما خاصة ومشتركة. طيب، انتهينا أمس من الخاصة. نعم، وهي الذي والتي واللذان واللتان، هذا للمفرد والمثنى. الذي الذي مفرد، اللذان واللتان مثنى. كمدين جمع الأولى للمذكر والذين، ثم للمؤنث ماذا؟ اللائي واللاتي. نعم، كم لغة في اللائي واللاتي؟ دقني يا ثلاث لغات. نعم، ماذا هم؟ اللائي واللاتي ثم اللاتي ولك فيهما إثبات الياء وتركها. إذن الثاني أبا اللائي واللاتي واللات، اللائي واللات. نعم، والثالث لغة الثالثة ماذا؟ بزيادة الواو. نعم، اللواتي واللوائي. نعم، أيها من هذه الأسماء الموصولة نعم التي أعربت الذين ها اللذان واللتان، وأما الذين والراجح ماذا محمد؟ مبني. نعم، جاء نعم في أي لغة؟ نعم، أنهم أعربوا الذين إذا كان نعم مرفوعا صار الذين، وفي حالة النصب والجر الذين. نعم في لغة خذيل وأخيل. طيب ندخل فيما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والمشتركة وهو الموضوع لمعان متعددة بلفظ واحد، فيأتي بالمفرد المذكر والمؤنث ولتثنية ولتثنية كل منهما وجمعه. Ini makna musytarikah. Naam, yaitu yang diletakkan untuk makna yang bermacam-macam dengan satu lafaz saja. Jadi bisa untuk mufrad, bisa mudzakkar muannats, bisa untuk tathniyah, dan juga bisa untuk jamak. Kalau tadi yang khasah itu ya mufrad untuk mufrad, muannats sendiri, mudzakkar sendiri. Sekarang yang musytarikah, naam, sittatu alfaz. Naam, man wa ma wa ayun wa al wa dhu wa dha. Fahadihi sittatu tutlaku ala al-mufradi wal-muthanna wal-majmu' al-mudhakkari min dhalika kulli wal-mu'annath. Takulu fi man yujibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'aka wa man ja'ataka wa man ja'uka wa man ji'naka. Jadi untuk semua apa? Semua penggunaan mufrad, muthanna, jamak, juga untuk naam muthan untuk tas apa muannats maupun mudzakkar. Taib. Wa man hadza mawdu'un lil 'alam. Taib. Undur ta'liq fi man wa huwa mawdu' lil 'alam. وعدلنا عن التعبير بالعاقل للعالم إذن من وهو موضوع للعالم للعالم وعدلنا عن التعبير بالعاقل لأن من تترك على الله نعم untuk sesuatu yang berilmu memiliki ilmu kebanyakan nah menggunakan apa للعاقل cuman nah dikatakan di sini kami berpaling dari mentakbirkan lil aqil. Kenapa? Karena man juga apa digunakan nah, untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah ini. Ka qaulihi taala afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Naam. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Idzan, naam, man di sini tidak kita katakan lil aqil tapi lil alim. Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu, bukan disifati dengan akal. Enggak ada dalil yang menunjukkan pensifatan Allah dengan akal, tapi dengan ilmu. Wa man indahu ilmul kitab. Man di sini ya, kembalinya kepada Allah. Wa la yusaful bari bil aqli li adami dalil. Naam. Faidatun kan yustamalu man li ghairil alim fi thalathi masail. Ini faedah. Ingat-ingat. Terkadang man digunakan untuk apa? Selain yang na'am berilmu pada tiga permasalahan. Ihdaha an yunazzal manzilatal alim. Na'am diletakkan pada kedudukan alim padahal dia na'am ghairul alim. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Naam. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Syahidnya yang man yang mana? Yang naam digunakan untuk ghairul aqil atau ghairul alim. Di sini ada tiga man. Wa man adallu mimman. Kemudian man la yastajibu lah. Man yang mana ini yang menjadi syahid? Man yastajibu lahu. Karena kembali ke mana? Maksudnya man la yastajibu lahu ini apa? Nah, berarti para berhala-berhala tidak punya akal. Naam id bi du'aihimul asnam, naam nazzaluhu manzilatal ulama. Tapi sebab naam dengan Karena dengan sebab doa-doa mereka kepada berhala-berhala itu, nah mereka apa? Letakkan berhala itu pada kedudukan yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Maka man di sini didatangkan di sini. Padahal asalnya man untuk alim. Berhala-berhala tidak punya ilmu sama sekali, mereka barang mati. Atsaniyah an yastami' ma'al 'alimi fi ma waqad 'alaihi man. Taim. Ya dia apa? Bergabung bersama dengan apa? Dengan alim. Dengan hal-hal yang alim yang ada bersama dia. Yang man itu jatuh padanya. Nahu kaman la yakhluq. Apa ma yakhluqu? Naam kaman la yakhluq. Naam. Seperti yang tidak menciptakan. Yang tidak menciptakan ini kan mencakup apa? Lishumulihil adamiyin wal malaikah wal asnam. Mencakup ya manusia, malaikat, nam berhala-berhala. Jadi ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Maka ketika digabung, fa'innal jami' la yakhlukuna syai'a. Sebab sungguhnya semuanya tidak menciptakan sesuatu pun. Nah, ketika digabung antara yang berakal dan yang tidak, yang berilmu dan yang tidak, maka apa? Menggunakan man. Nahu qawlihi ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Ini juga. Nah, man di sini kan umum. Baik yang alim maupun ghairul alim. Atsalitsah an yajtami'a ma'ahu fi umumin sabiq fussila bi na'am bimin. Taim. An yastami'a ma'ahu fi umumin sabiq fussila bimin, yaitu bergabung bersama dia apa? Keumuman yang telah lewat, yang di na'am pisah dengan min. Kaqaulihi ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Tayyib. Fa awqa'a man ala ghairil alim. Na'am. Lama ikhtalata bil alim fi umumi kulli dabbah. Li'annaha lugatus min. Na'am. Li'annaha lugatan. Li'annaha lugatan ismun lima yadubu alal ardi. Jadi ini biar tidak keliru lagi. Li'annaha lugatan karena na'am kulla dabbah. Dabbah itu adalah secara bahasa ismun lima yadubu alal ardi. Aliman kana aw ghairah. Nah, penamaan untuk semua yang apa? Yang berjalan di permukaan bumi. Ini namanya dabbah. Jadi antum pun kalau dipanggil ya dabbah, jangan marah. Ya. Karena kita semua ya dubu alal ardi. Baik nah berilmu atau tidak. Taib. Maka perhatikan, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma, yani kulla dabbah. Kemudian baru apa? Fa minhum may yamshi ala batni. May yamshi ala batni. Jadi ada minhum. Yani di antara apa? Dabbah tersebut ada yang berjalan di atas perutnya atau kedua kakinya, kedua kaki masuk kita-kita ini. Fa minhum may yamshi ala arba dan seterusnya. Jadi ketika tergabung bersama dia keumuman yang telah disebutkan di depan kemudian ditafsir. Taib. Qala al-muradi bi syarh al-alfiyah wa ajaza qutrub wuqu'a man ala man la ya'qil bila syartin wa sadala bima la hujjata fi. Muradi dalam syarh al-alfiyah mengatakan Qutrub membolehkan na'am penggunaan man untuk yang tidak berakal tanpa syarat. Tapi dia berdalil dengan yang tidak ada hujah padanya, tidak bisa dijadikan landasan. Tanbih qauluhu na'am fusila bimin. Na'am qala sabban ay al-jarrah. Hadza huwal aujub. Nah, ini juga diharokati bimin depan. Biar tidak keliru karena di sini ada man ada min. Nah, fusila bimin. Ya, Soban mengatakan ay al-jar yaitu min yang mencarkan. Hadza huwal aujub li'annaha al-mutaqaddimah na'am fi dzikri wal aqrab ila al-ibarah. Li'annahu law kana al-muradu al-mausulah laqila biha fil idmar. Li'anna al-kalama fiha na'am. Fa fi tasrih biman al-mausulah. Jadi dari mereka-mereka yang membaca pun Ifanifila ada yang mengatakan tafsil dengan man, ada yang mengatakan tafsil dengan apa? Fasalnya dengan min. Cuman Somban mengatakan nam fasalnya ya fusila bimin. Ai min jarra yang mencarkan. Dan ini na'am lebih apa? Lebih kuat. Sebagaimana dalam ayat tadi. Naam. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, kemudian faminhum faminhum. Ini sebagai tafsilnya. Syahidnya, naam. Tiga kondisi di mana apa? Man digunakan li ghairil alim ketika ditempatkan pada kedudukan alim atau apa? Dia apa? Bergabung dengan apa hal-hal yang disifati dengan ilm. Kemudian yang ketiga, ketika apa dia masuk dalam keumuman yang disebutkan di depannya. Intinya berarti apa? Diikutkan dengan man khanifillah karena dia sebagai pengikut saja. Tapi kalau berdiri sendiri tidak bisa. Seandainya dia berdiri sendiri ya tidak di na'am datangkan dengan mausul man. Wa taqulu fi ma liman qala ishtaritu himaran aw atanan aw himaraini aw atanaini aw humuran aw utunan. Tayyib ajabani mashtaraitahu wa mashtaraitaha wa mashtaraitahuma wa mashtaraitahum wa mashtaraitahunna fa kadzalika taf'alu fil baqi. Ini maksud apa? Mushtarikah. Dalam artian apa? Yang kedua, ifanifilah penggunaan ma. Kalau tadi, ketika man, yujibuni man ja'aka. Ini untuk apa? Mufrad? Mudzakkar ya, tidak. Yujibuni man ja'atka. Ini untuk mufrad? Mufradah mu'annatha. Jadi sama. Semuanya menggunakan man. Berarti mustarikah ini. Nah, yang asal penggunaan man untuk alim. Sedangkan ma, nah, wahuwa maudu'un li ghairil alim. Nahu ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi ba. Wa qad tustamalu lil 'alim fi mawadhi'. Kebalikannya juga. Ma terkadang digunakan untuk yang na'am berilmu pada beberapa tempat. Di sini juga disebutkan tiga tempat. Nah. Yang pertama, idza ikhtalata al-'alimu bi ghairi. Wa qusida taghlibu ghairil 'alim li kahratihi. Apabila dia apa? Bergabung atau bercampur dengan nah apabila alim dan yang ghairul alim bercampur. Kemudian diinginkan apa? Na'am taghlib ghairul alim yaitu dimenangkannya sisi apa ghairul alim karena banyaknya. Karena dia lebih mendominasi makanya didatangkan dengan ma. Nah qaulih ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi ini naam benda-benda yang tidak berilmu yang disifati naam tidak disifati dengan akal ini banyak lebih banyak daripada yang berakal yang berilmu. Kemudian yang ketiga an yulahadha fi ta'biri amran muqtaranan huma dzatul 'alim wa ba'du sifatihi ma'an. Yaitu apabila apa yang diperhatikan dalam ta'bir itu dua hal yang digandengkan yaitu zat alim itu sendiri dan sebagian sifat-sifatnya secara bersamaan. Nahu Akrim masyikta minal ulama'i wal mujahidin. Akrim masyikta. Asalnya apa sebenarnya? Akrim man syikta, karena kembalinya kepada ulama dan mujahidin. Mereka disifati dengan ilm, dengan akal gampangnya. Faka'anna katakul akrim minal rijali mangkanat. Nah, mangkanat dhatuhu mausufatan bil ilmi aw bil jihad. Fa anta turidu amrayni mujtami'ain. Adz-dzat wa wasfan akhar ma'aha wa la turidu ahadahuma wahdah. Tayyib, seakan-akan engkau mengatakan dalam perkataan tadi akrim masyita ay akrim minar rijali mangkanat dzatuhu mausufan. Jadi yang diinginkan zatnya, jasadnya. Yang jasadnya itu disifati apa? Dengan ilmu dan jihad atau jihad. Sehingga engkau menginginkan dua perkara secara apa? Keseluruhannya, yaitu zat dan sifat yang lain bersamanya. Wala turidu ahadahuma wahda, engkau tidak menginginkan salah satu dari keduanya saja. Wa minhu qawluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Na'am, lima khalaqtu biyadai. Na'am. Ini juga apa? Yulahad fit ta'bir amran muqtaranan, yaitu zat dan apa? Sebagian sifat. Yaitu untuk zat-zat yang aku ciptakan, ya, yang aku ciptakan dengan tanganku. Yaitu yang dimaksud adalah Adam, yang mencakup zat Adam dan apa? Sifatnya. Wa qawluhu fankihu ma taba lakum minan nisa. Nah, sama. Al-mubham amruh. Yang ketiga, apabila apa perkaranya mubham. Ka antara na'am min bu'din syabaha. La tarati ahwa insanun am ghaira insanin. Taib. La tadri ahwa insanun am ghairu insanin. Ya, sesuatu yang masih mubham. Ketika apa engkau melihat na'am dari jauh apa? Bayang-bayang hitam, sesuatu apa ya hitam, engkau tidak tahu apakah itu nah manusia atau bukan manusia. Nah, itu manusia atau kuda datang sedang nunggu si Z, enggak ada apa bayang-bayang hitam dari jauh, itu kayaknya si Z, cuman belum pasti, jangan-jangan yang datang nah, anjing misalnya atau yang lain. Fataqulu inni nam la atabayyanu ma ara. Inni la atabayyanu ma ara. Maka engkau katakan aku tidak jelas apa yang aku lihat. Tayyib, aula udriku haqiqata ma ara, atau aku tidak mengetahui hakikat apa yang aku lihat. Wa kadzalika law alimta annahu insan walakinnaka la tadri am muannats am mudzakkar. Demikian pula seandainya engkau mengatakan itu insan tapi tidak tahu itu muannats atau mudzakkar. Wa minhu qauluhu ta'ala ikhbaran 'an imra'ati Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, ini jelas. Naam, contohnya Khanifilah berkata istrinya Imran, naam, ketika dia hamil kemudian bernadar, aku bernadar untukmu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di perutku. Jelas yang di perut ini ya, jelas ya kan, manusia. Nah, bukan batu. Cuma tidak tahu laki-laki atau perempuan, maka datangkan dengan ma, tidak dengan man. Bibatni muharram fatabban min. Ini boleh saja manifilah. Walaupun asalnya kalau menggunakan man berarti itu menggunakan pada asalnya. Wa jazza Abu Ubaid wa Ibnu Dustuwai wa Ibnu Kharuf wuqu'a ma 'alal 'alim min ghairi syartin. Tayyib. Kalau tadi yang membolehkan man digunakan untuk selain akil, siapa? Yang tanpa syarat? Kutrub. Tapi ini pendapat tidak punya hujjah. Sekarang yang menyatakan apa bolehnya penggunaan ma untuk akil atau alim, itu lebih banyak Abu Ubaid, Ibn Dustuwai, Ibn Kharuf. Nah, wa nasabahu Ibn Kharuf ila Sibawai wastadalu bidawahiri bidawahir ta'awwalah al-mukhalif wa wafakahum Ibn Malik. Tayyib. Dan memang lebih banyak penggunaannya ikhwanifillah, nah, dalam artian untuk ma digunakan untuk untuk yang alim itu dan penggunaannya lebih banyak. Baik. Adapun berhubungan dengan contoh ya mafhum ya kan, ajabani mashtaraitahu, ketika apa yang diinginkan adalah satu himar dalam contoh depannya. Nah, mashtaraitahu yakni satu himar yang kau beli. Wa mashtaraitaha yakni apa? Atan. Bedanya himar dan atan apa? Ya kan ya. Hah? Himar apa atan apa? Muhammad. Apa Zain? Kalau himar ya keledai jantan, kalau atan keledai betina. Ini punya nama. Punya nama sendiri-sendiri. Taim. Jadi bahasa Arab itu kaya. Di tempat kita ya keledai tinggal ditambahin jantan, betina. Kalau mereka punya nama sendiri. Nah, unta saja namanya banyak ya, tidak bahasa yang kaya. Maka tidak didapati bahasa yang tapi dipelajari manusia khonifillah melebihi bahasa Arab dari sisi apa? Nah, bagusnya kemudian tayyib macam-macamnya, cabang-cabangnya sampai 12 atau 13 cabang dalam lughah. Wa inna ma takunu al. Sekarang kita masuk ke al. Insyaallah kita akhirkan dulu panjang ta'liknya. Baik, di sini ada ta'lik nomor 1 yang belum dibaca. Untuk contoh ajabani mashtaraitahum, kembalinya kemana? Yani ke humur. Yani ketika seorang mengatakan ishtara itu humura, dan ini yang benar, humur. Ya, humur jamak dari apa? Himar. Taib. Kalau na'am merah jamaknya apa? Humrun. Nah, humrun. Makanya apa dalam hadis yang benar apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Karena yang diinginkan adalah unta merah. Kalau humur ya jadinya apa? Himar-himar, enggak nyambung. Nah, ketika kembali ke humur, di sini apa? Dikatakan oleh Ibnu Hisam, ajabani mashtaraitahum. Dikatakan dalam ta'liq al-aula mashtaraitaha. Naam. Tidak dengan hum, tapi dengan ha. Kenapa? Li'annahu jam'un li ghairil 'alim. Ila an yakuna nazzalaha manzilatal 'alim li wasfin qama biha mimma yattasu bihi al-uqala kal idrak. Kecuali kalau dia didudukkan seperti kedudukan alim, karena suatu sifat yang ada padanya dari sifat-sifat yang apa? Uqala bersifat dengannya seperti idrak, pengetahuan, punya paham. Mungkin himar yang sudah terlatih diajari bisa. Cuman asalnya yang lebih utama untuk apa? Yang jamak selain akil dengan apa? Ishtaraitaha. Naam. Ajabani mashtaraitaha. Taim. Di sini ada kurang ya, ikhwan. Al-aula mashtaraitaha. Naam. Taim, tapi biasa semua.